بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون orang-orang yang beriman kepada Allah beriman kepada Allah sebagaimana kata Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab-kitabnya termasuk dalam tafsir ini juga dalam syarah Al-Thalathatul Usul meliputi empat perkara. Yang pertama beriman, al-imanu biwujudillah. Yang pertama mengimani wujud Allah, bahwa Allah ada wujudnya, ada zatnya, dirinya yang maha sempurna. Yang berada di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Sendiri di atas. Terpisah dari makhluknya. Makhluknya semuanya di bawahnya. Tidak ada makhluk di depannya, belakangnya, kanan kirinya. Semuanya di bawahnya. Yang kedua, al-imanu birububiyyati. Beriman dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabbul Alamin, Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyyati. Beriman dengan uluhiyah, ketuhanan Allah. Huwa al-ilahul haq. La ilaha illahu. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah, dipertuhankan selain Allah. Yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang hakiki, hakikatnya tidak sama dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu selain Allah yang sama dengan Allah. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Pendengaran Allah, penglihatan Allah dan seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala hakikatnya beda dengan pendengaran, penglihatan dan seluruh sifat-sifat makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar? Caranya mendengar, melihat, caranya berbicara dan seterusnya. Ya. Ilmu pengetahuan tentang kaifiyah, tentang tata cara, hakikat sifat sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan sepenuhnya ilmunya kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Ya, kita tafwid karena kita tidak tahu dan tidak mampu menjangkaunya, tidak boleh membayangkannya. Tayyib, Nah, ini secara global. Kemudian wa rusulih, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Rasul-Rasul, seluruh Rasul yang pernah diutus. Ya, beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Dengan makna mengimani para Nabi dan Rasul itu, membenarkan bahwa mereka adalah Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah yang diutus dari awal sampai akhir. Adapun terkait dengan syariat-syariat mereka, Rasul-Rasul yang diutus itu, maka yang wajib bagi kita adalah beramal dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya war rusul, penutup para nabi dan rasul, dengan risalah, dengan syariat yang menghapuskan seluruh syariat yang pernah ada sebelumnya. Seluruh syariat yang pernah ada sebelumnya, yang diberikan kepada para rasul yang diutus sebelumnya, itu berlaku hanya untuk yang diwajibkan untuk mengikutinya adalah, beramal dengannya adalah kaum mereka masing-masing, karena seluruh rasul sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya. Ya. Kemudian semua itu dihapuskan dengan diutusnya Muhammad alaihissalam, dengan membawa satu syariat, syariat Islam dengan makna khusus, yaitu syariat Muhammad alaihissalam yang bersifat umum, kafah bagi jami'ut thaqalain, seluruh bangsa jin dan manusia, dari kalangan mukallafin, para mukallaf dari kalangan bangsa jin dan manusia, tanpa kecuali. Ya. Umayyah bertahu ghairul islami dinan fala yuqbala min, barang siapa mencari selain Islam, selain syariat Muhammad SAW sebagai syariat agama untuknya, maka tidak akan diterima darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yabtaghi ghaira al-islam dinan fala yuqbala min." Dan Nabi SAW sendiri bersabda, "Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah." Yani ummat ad-da'wah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah, demi Allah, tidaklah mendengar tentang aku seseorang dari umat ini, yakni umat yang didakwai, Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak dia Yahudi, tidak pula Nasrani, selama dia mendengar sampai kepadanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yamutu wa lam yu'min bima ji'tu bi, kata Nabi, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan syariat yang kubawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penduduk neraka. Dan itulah makna wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, yaitu membenarkan beritanya. Ya. Wa an la yu'bada Allah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. Naam. Ulaika humus siddiqun, mereka lah orang-orang yang siddiq, para siddiq. As-siddiq, yani orang-orang yang benar-benar jujur, terbukti kejujurannya. As-siddiq adalah sigha mubalaghah, siga mubalaga, sigat model lafad yang menunjukkan al-mubalaga fil ma'na, untuk melebihkan dalam hal ma'na, lebih dari sekadar dikatakan, lebih dari sekadar dikatakan as-sadiq. Nah, as-siddiq maknanya lebih tinggi. Jadi yang benar-benar jujur, mencapai tingkat kejujuran yang tinggi. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, as-sidq, kejujuran itu, yakunu bil qasdi wa bil qawli wa bil fi'li, dalam tiga perkara. Kejujuran itu ya terpatri dalam tiga perkara. Dalam hal al-qasd, dalam hal maksud niat. Yaitu di hati, kalbu. Yang kedua dalam hal al-qaul, ucapan. Jujur dalam ucapan. Yang ketiga jujur dalam hal perbuatan. Bagaimana makna as-sidq bil-qasd, kejujuran dalam maksud, dalam niat? Kejujuran dalam maksud, dalam niat adalah ikhlas dalam beribadah. Seseorang dalam beribadah, niatnya ikhlas. Tidak ada yang dia maksudkan, tidak ada yang dia niatkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diharapkan kecuali mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jannah, menatap wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, melihat wajah Allah dalam jannah, dalam surga. Apabila seseorang meniatkan, memaksudkan selain Allah dalam ibadahnya, berarti dia telah menyekutukan Allah. Maka dia tidak jujur. Dalam hal niat, dia tidak jujur. Ya. Dan itu tertolak. Jadi dia tidak termasuk orang yang shadiq fi niyyah. Apalagi untuk dikatakan siddiq. Nah. Nah, yang kedua, as-sidq fil qaul, jujur dalam hal ucapan, yaitu ayyakuna shadiqan fima yukhbiru bih, dia jujur dalam pemberitaannya, dalam informasinya, ketika memberitakan sesuatu, mengabarkan sesuatu, menginformasikan sesuatu, jujur. Apa yang dia infokan, beritakan, sama dengan realitas yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya. Ketika berbicara dia jujur. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah merintahkan ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih mengatakan, alaikum bis-sidq, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing seseorang kepada al-birr, perbuatan al-birr, perbuatan kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu akan membawa seseorang masuk dalam jannah. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktab 'indallahi siddiqa. Seseorang senantiasa dia berusaha jujur. Ya. Dia senantiasa jujur dan senantiasa berusaha untuk jujur, memilih kejujuran, menghindari kedustaan. Hatta yuktab 'indallahi siddiqa, hingga dia ditetapkan, dicatat di sisi Allah sebagai seorang siddiq, mencapai tingkatan siddiq. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, haram atas kalian kedustaan. Hati-hati dengan kedustaan. Hindari, jauhi, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan membimbing seseorang kepada kefajiran, kefasikan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kefajiran, kefasikan itu akan membawa, menyeret seseorang masuk dalam neraka. Wa la yazalu rajulu yakdhibu, senantiasa seseorang berdusta. Wa yataharral kadhiba, dan dia senantiasa berusaha memilih kedustaan, lebih memilih kedustaan daripada kejujuran. Hatta yuktab 'indallahi kadzdzaba, hingga akhirnya ditulis, dicatat, ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nasallallahu salam wal afiyah. Adapun as-sidq bil fi'il, kejujuran dalam perbuatan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa mutaba'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam perbuatan yaitu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, mencontohnya dalam amalan. Dan itu bukti kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Cintaan kepada Allah. Barang siapa mengaku, mengklaim dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, buktikan. Buktinya, jika mencintai Allah dan Rasulnya, maka mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, itu bukti kecintaan. Kata Allah Ta'ala, Qul, katakan wahai Nabi alaihissalam, In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Bukti kecintaan kepada Allah dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Balasannya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya akan dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur rahim. Sebagian salaf menamakan ayat ini, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, sebagai ayat al-mihnah, ayat al-mihnah, ayat ujian, imtihan, ujian. Ya, bagi yang mengaku mengklaim cinta Allah dan Rasulnya, ya, diuji pengakuannya itu dengan dilihat amalannya. Jika amalannya meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, beramal sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai tuntunan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, berarti terbukti, berarti jujur dia, berarti shadiq. Ya, dia orang yang siddiq. Jika tidak, berarti dia pendusta. Hanya klaim, hanya pengakuan belaka tanpa bukti, jika dia menyelisihi sunnah ajaran Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Ya, sebelumnya telah disampaikan bahwa tingkatan siddiq adalah tingkatan kedua setelah tingkatan para nabi dan rasul, yang disebutkan dalam ayat wa may yuti'illah wa rasula, barang siapa menaati Allah dan rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka lah orang yang akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin as-siddiqin as-syuhada'i was-shalihin. Dari kalangan para nabi, urutan kedua adalah para siddiq. Kemudian urutan ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, yang tidak disampaikan, dijelaskan tentang makna mati syahid. Ya, mati syahid yaitu orang yang berperang, berjuang membela agama Allah, memperjuangkan kejayaan kalimat la ilaha illallah, kejayaan Islam di muka bumi. Ya. Melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang hendak memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi dari kalangan orang-orang kafir. Naam. Namun dia terbunuh di medan jihad, maka dia mendapatkan gelar syahid. Boleh jadi ada seseorang yang dia berusaha untuk mencari syahadah, berjuang di medan jihad, ya, paling depan, ya, tidak pernah mundur, tidak pernah lari, ya, baginya di medan jihad hanya dua, imma menang, imma mati syahid. Tapi subhanallah, Allah jaga dia tidak terbunuh di medan jihad. Meskipun sudah terluka, seluruh tubuhnya sudah terluka parah, ya, penuh dengan luka, tapi subhanallah takdirkan tidak mati di medan jihad. Nah, mati di atas kasur. Ada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talaba asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manzilatash syuhada'i wa in mata 'ala firasyih." Man talaba asy-syahadata bisidqin, barang siapa mengejar mencari gelar syahid dengan sejujur-jujurnya, ballaghahu Allahu manzilatash syuhada, Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan para syahid, wa in mata 'ala firasyih, meskipun dia mati di atas kasurnya. Subhanallah, dalam sejarah Khalid bin Walid, panglima kaum muslimin yang tidak terkalahkan dan paling depan dalam peperangan, bahkan duelnya paling duluan, ya. Subhanallah, seluruh tubuhnya sudah terluka, ya, tidak ada bagian dari tubuhnya sejengkal mesti ada lukanya, setiap jengkal mesti ada luka di tubuhnya, tapi subhanallah tidak mati di medan jihad, mati di atas kasurnya. Nah, padahal dia sangat menginginkan, ya, mendapatkan kematian di medan jihad, mendapatkan syahadah. Naam. Sayyid. Orang-orang yang mencapai gelar syuhada, kata Allah, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, lahum, untuk mereka, ajruhum, pahala mereka. Jadi pahala mereka besar. Wa nuruhum, dan cahaya mereka menerangi mereka nanti di hari kiamat. Ya. Nah, ini golongan berikutnya setelah siddiq, yaitu asy-syuhada. Naam. Sudah masuk belum? Hah? 1 menit lagi. Naam. Dan yang terakhir pada ayat itu, setelah para nabi, siddiq, asy-syuhada, as-solihin, ya, orang-orang solih. Naam. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menutup ayat ini dengan menyebutkan golongan lainnya yang celaka sebagai pembanding, yaitu alladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir, ya, orang kafir yang mengingkari kebenaran, mengingkari Allah dan Rasulnya, wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Ta'ala, ulaika ashabul jahim, mereka adalah penduduk neraka al-jahim. Al-Jahim adalah salah satu nama dari nama-nama an-nar, neraka. Nah, ashabul jahim artinya penduduknya, penduduk neraka. Artinya mereka menjadi penduduknya. Neraka memang diciptakan untuk mereka. Mereka menjadi penduduk neraka, yakni kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Naam. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, tetapi dia tidak mencapai tingkatan, bukan termasuk dari kalangan para nabi dan rasul, ya, bukan termasuk dari kalangan siddiqun, bukan termasuk dari kalangan syuhada, bahkan bukan termasuk dari kalangan orang-orang soleh. Dia termasuk dari kalangan usatul muwahhidin. Termasuk dari kalangan usatul muwahhidin. Adh-dhalimuna li anfusihim. Orang-orang yang para pelaku dosa dari kalangan para muwahhid. Orang-orang yang mendzalimi dirinya mereka dengan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil yang menumpuk menjadi dosa besar. Atau melakukan dosa-dosa besar, kefasikan. Ya, ashabul kabair, pelaku dosa-dosa besar. Jika mereka, yakni mereka mati di atas itu, ya, status itu, jadi meninggal berjumpa dengan Allah, dia membawa status sebagai seorang muwahhid yang fasik. Nah, maka tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah, jika beruntung dia diampuni oleh Allah, bisa masuk langsung surga, langsung, yakni tidak disiksa, tidak mampir disiksa di neraka. Jadi dia bisa melewati sirat, jembatan yang dipasang di atas neraka. Tidak jatuh ke dalam neraka. Ya. Bisa langsung masuk dalam jannah. Jika Allah tidak mengampuninya, dia jatuh dulu ke dalam neraka. Disiksa dulu, tapi dia bukan penduduk neraka. Bukan ashabun nar bersama orang-orang kafir. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, karena dia punya tauhid, punya Islam, punya iman, tetapi imannya ya kurang. Ya, tidak sempurna. Dan ternyata dia ya tidak dimaafkan oleh Allah kefasikannya itu, sehingga disiksa dulu dalam neraka. Namun tetap akan keluar dengan syafaat. Tetap akan keluar dengan syafaat dan tetap akan masuk dalam jannah. Nah. Beda dengan orang-orang yang memang kafir, ya, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berbagai ragamnya, ragam kekafiran mereka, ya. Orang musyrik, ya, termasuk orang munafik yang menyembunyikan kekafiran mereka di dalam hati mereka. Semuanya itu adalah ashabul jahim, ashabun nar. penduduk neraka, dalam arti mereka memang tinggal menjadi penduduknya. Menjadi penduduknya. Tinggal selamanya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Nas'alullah salamu ala afiyah. Wa ilahuna tafadzalu jazakumullah khairan. Wal muadzin yuadzin. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.